إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع إخوان المسلمين السامعين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، Bismillah. Sesungguhnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita minta perlindungan dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Dan beliau membuka dengan surah Ali Imran, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kemudian membuka surah An-Nisa, wahai manusia, kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian di dalam satu jiwa, dengan itu menyebar laki-laki dan perempuan, dan juga kalian akan ditanya nanti di yaumul kiamah, dan juga tentang lam al-arham. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada kalian. Dan juga dalam surah Al-Ahzab beliau sebutkan, wahai orang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan ucapan yang benar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Kemudian menyebutkan hadis, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Rasulullah SAW. Dan juga bahwasanya perkara baru dalam agama termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah menjadikan kesesatan dan mengantarkan seorang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindarkan dari an-nar. Fa inna hadithana fi hadhihi al-muhadara an amrin min al-umur wa an firqatin min firaqin الزندقة والإلحاد والضلال. Dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini berkaitan satu perkara dan kelompok dari suatu kelompok az-zanadiqah, yaitu orang munafik i'tiqadi, dan juga kelompok sesat. Wa hadhihi al-jama'ah wal-firqah hiya al-qadiyaniyah. Dan jamaah atau firqah ini dinamakan Al-Qadaniyah. والقاديانيه نسبه الى امام الضلاله غلام احمد القادياني. Dan qadaniyah di sini adalah nisbah kepada imam yang sesat, yaitu Mizar Ghulam Ahmad Al-Qadaniyah. Alladhi yaz'umuna bi'annahu mujaddid wa annahu al-mahdi al-muntadhar wa annahu al-masih wa annahu nabiy. Yang dia menyangka, menyatakan dirinya sebagai pembaharu dan sebagai Imam Mahdi yang ditunggu, dan juga sebagai Al-Masih, dan juga menyatakan dirinya sebagai Nabi. Wa yusammuna anfusahum bil jama'atil islamiyyati al-ahmadiyyah. Dan mereka menamakan diri mereka dengan jama'ah islamiyah al-ahmadiyyah. Wa dhalika tastiran wa ikhfa'an li haqiqatihim المعروفين به بالقاديانية وذلك أن العلماء قد أجمعوا على كفرهم. Ya, demikian itu disebabkan mereka menyembunyikan jati diri mereka sendiri karena para ulama telah sepakat bahwasanya kelompok ini adalah kelompok yang sesat. فاتخذوا هذا اللقب. Dan juga mereka adalah kafir dan mereka menjadikan julukan tersebut. فاتخذوا هذا اللقب الأحمدية فرارا من ذلك الوصف الذي قد أجمع العلماء على أن أصحابه كفار. Dan mereka menjuluki diri mereka sendiri dengan julukan ini, yaitu Ahmadiyah, untuk melarikan jati dirinya di mana para ulama telah sepakat bahwasanya mereka adalah orang kufar. وقبل أن نذكر هذه الجماعة وهذه الحركة فإن بإذن الله جل وعلا سنذكر قبل ذلك الأدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم الأنبياء فلا نبي بعده ولا رسول بعده. Sebelum kita masuk tentang jamaah ini dan gerakan ini, kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW merupakan penutup Nabi dan penutup Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Allah berfirman, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Bukanlah Muhammad adalah bapak dari rijal di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan menutup para nabi. فلا نبي بعد محمد فقد ختمت النبوة ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan karena Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup para nabi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada nabi lagi setelahnya. قال الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فأخبر الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده. Berkata al-hafidh al-mufassir al-imam ibn Kathir, beliau menyatakan bahwasanya Allah telah menghabarkan dalam Al-Quran Al-Karim dan juga Rasulullah SAW menghabarkan dalam sunnah yang mutawatir bahwasanya tidak ada nabi dalam setelah Nabi Muhammad SAW. Qala al-mufassir liya'lamu ayyun nas أن كل من ادعى هذا المقام مقام النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كذاب أفاك دجال مضل. Agar mereka mengetahui, yaitu manusia, lam semuanya, bahwasanya lam setiap yang menyatakan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mereka adalah lam orang-orang pendusta, dan juga mereka adalah orang yang mengada-adakan, dan juga sebagai dajjal dan orang yang tersesat. Naam ayyuhan nas wa ajma'atil ummah ala hadha, faman idda'a أنه نبي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بالإجماع كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. Wahai manusia, para ulama telah sepakat, barang siapa yang menyatakan dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia adalah kafir, ingkar kepada Rabb semesta alam. وأجمعت الأمة على أنه كافر. Dan para umat ini telah sepakat bahwasanya dia ini adalah kafir. وأما الأدلة من السنة فهي متواترة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنذكر خمسة أدلة من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كلامه وحديثه مما يدل على أنه لا نبي بعده وهو خاتم النبيين. Adapun dalil dari as-sunnah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Katsir bahwasanya dalilnya adalah mutawatir, dan kita akan sebutkan lima dalil sebagai ucapan Nabi Muhammad SAW dan sabda-sabdanya yang menunjukkan bahwasanya lam tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jaa fil Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kanat banu Israil تسوسهم أنبياؤهم أي تقودهم. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya kan Bani Israel tasusuhum anbiya'uhum, bahwasanya Bani Israel itu tergiring dengan nabi-nabi mereka. Qala alaihi salatu wassalam kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun halaka ay bima'na mat. Berkata sallallahu alaihi wasallam kullama halaka nabi, setiap nabi itu meninggal khalafahu nabi, maka Allah mengganti dengan nabi yang lain. Qala alaihi salatu wassalam wa innahu la nabiyya ba'di. Berkata sallallahu alaihi wasallam wa innahu la nabiyya ba'di, bahwasanya tidak ada nabi setelah saya. وهذا صريح في نفي النبوة بعده فقد انقطعت ببعثته. Maka ini adalah dalil yang sharih, yang jelas bahwasanya penafian nabi, yaitu nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ia menunjukkan lam tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. وهذا صريح في الرد على الجماعة القاديانية الكاذبة المعطلة المؤولة الذين يقولون خاتم النبيين أي أنه كالخاتم باليد لا تختم به النبوة. Dan ini bantahan yang jelas kepada jamaah al-qadaniyah yang mereka adalah sebagai nama pendusta dan juga nama menafikan dalil tersebut serta memalingkan kepada makna yang lain bahwasanya khatam di sini diartikan cincin yang ada di tangan, bahwasanya tidak ada enam dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. فقوله ها هنا خاتم النبيين وقوله في هذا الحديث لا نبي بعدي واضح صريح أن النبوة قد ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sabda Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'di lam. Al-Qawlul Khatamun Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya, maka inilah dalil yang jelas bahwasanya tidak ada lagi nubuah setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak ada lagi kenabian. الدليل الثاني في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا وفي رواية دارا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنه. Dalil yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya inna mathali wa mathalul anbiya qabli, sesungguhnya perumpamaan saya dan perumpamaan para nabi sebelumnya kama sali rajulin bana baitan fi riwayah daran, seperti seorang laki-laki yang bangun rumah kemudian memperbagus rumah tersebut kecuali satu batu bata. قال فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له أي من حسنه وجماله ويقولون أي للباني هل لا وضعت هذه اللبنة بقيت هذه هل لا وضعت هذه اللبنة فقال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Maka manusia berkeliling dan melihat rumah tersebut yang sudah sangat bagus dan indah kecuali satu bagian, yaitu batu bata tersebut. Kemudian mereka mengatakan, kenapa tidak diletakkan sekalian dari satu batu bata tersebut? Kemudian Muhammad SAW menyatakan bahwasanya saya itulah yang menutupi kekurangan dari rumah tersebut, satu labinah, dan saya adalah penutup Nabi. الدليل الثالث في البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بنحو الحديث الذي قبله. Dalil yang ketiga dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma sebagaimana hadis sebelumnya. Wa fi akhirih فأنا موضع اللبنة ختمت الأنبياء. Kemudian di akhir hadis, beliau menyatakan فأنا maka saya adalah موضع ذلك اللبنة, itu tempat dari bawah tersebut, dan saya ditutup dan nabi-nabi ditutup dengan saya. وقوله ختمت الأنبياء فهو عليه الصلاة والسلام آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا نبي بعده. Maka ucapan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan yang terakhir dari mereka dan juga penutup dari mereka para anbiya, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. الدليل الرابع في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الشفاعة في يوم القيامة. Dalil yang keempat dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an tentang kisah syafa'ah nanti yaumul qiyamah. Wa anna al-bashariyyah ta'ti ila Adam alaihi salam thumma ila Nuh ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwasanya manusia nanti pada hari kiamat akan datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, kemudian datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kemudian datang kepada Nabi Alam Ibrahim alaihi salatu wasalam, datang lagi kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فتقول البشرية كلها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ألا تروا ما نحن فيه ألا تروا ما قد بلغنا اشفعوا لنا إلى ربكم أي في تعجيل الحساب. Lalu manusia semuanya mengatakan kepada para nabi, ألا ترون ما نحن فيه, apa kalian tidak melihat keberadaan kami di dalamnya? Ala tarawna qad balagona, apakah kalian tidak melihat bagaimana lam kami sampai dalam keadaan demikian? Isfa'ulana inda rabbikum, berikan syafaat untuk kami di sisi Rabb kalian. Fayaqulul anbiya'u alaihim assalatu wassalam kulluhum yaqul nafsi nafsi nafsi إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري. Dan semua para nabi mengatakan nafsi nafsi nafsi, jadi bahwasanya kita selamatkan diri kita masing-masing, selamatkan kita diri masing-masing. إن ربي قد غضب اليوم, sesungguhnya Rabb saya telah marah kepada saya yang tidak marah kepada orang sebelum saya dan setelah saya. Pergilah kepada nam selain dari saya. Taib, inna rabbi qad ghadiba al-yawm, sesungguhnya Rabb saya telah marah kepada saya. Nam yang tidak marah sebelumnya dan juga tidak marah setelahnya. Pergilah kepada selain saya. فإذا جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن البشرية تقول له يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين. Tatkala mereka datang kepada Muhammad SAW, nah manusia mengatakan ya Muhammad anta rasulullah wa khatamun nabiyyin, wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. وهذا الشاهد من الحديث أن الأمة والبشرية كلها تقول خاتم النبيين. Dan inilah yang dibawakan oleh hadis ini, bahwasanya manusia dan seluruh umat ini mengatakan bahwasanya engkau adalah penutup para nabi. تقول البشرية أيضا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا اشفع لنا إلى ربك اشفع لنا إلى ربك. Dan juga manusia mengatakan bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan di masa mendatang. ألا ترى ما نحن فيه, apa engkau tidak melihat bagaimana kami keadaan kami, apa engkau tidak melihat bagaimana kami sudah sampai demikian keadaannya? Isfa' lana inda rabbik, isfa' lana inda rabbik, berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu, berikan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Fayaqulu nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana laha lima a'tahu Allahu azza wa jall من المقامات العظيمة ومنها الشفاعة العظمى فهذه خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nam ana laha, jadi saya lah yang berhak dari perkara tersebut, saya yang berhak dari perkara tersebut. Allah telah memberikan nam kepada saya hal itu, yaitu syafaat yang agung, yang ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi dan juga pimpinan para rasul, dan dia memiliki kedudukan yang agung, dan dia juga yang memiliki haud yang mengalir, dan juga yang memiliki syafaat yang agung. Jaa fil hadits annahu qala alaihi salatu wasalam fa'ati hatta akhirra tahta al'arsh sajidan ويفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, nah beliau mengatakan, kemudian datang saya mendatangi dan sujud di bawah arsy, kemudian dibukakan kepada diriku pintu-pintu pujian dan juga kebaikan-kebaikan yang tidak dibuka kepada orang sebelum saya. Qala fa yuqal ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Qala fa arfa' ra'si fa aqul ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati. Dikatakan kepada diriku, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan dikasih, wasfa' tushaffa', dan mintalah syafaat, saya akan diberikan syafaat. Kemudian aku mengangkat kepalaku, saya mengatakan ya Rabbi ummati, wahai Rabbku, umatku. Fayuqal inqaliq فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان. Dikatakan kepada diriku, pergilah dan keluarkan orang-orang dari neraka yang mereka itu memiliki keimanan walaupun habbah khardal. Sebagian mengatakan itu sebesar 6 debu dari keimanan. Qala فأنطلق فأفعل ثم أعود فأخر ساجدا أي مرة أخرى فيقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي. Kemudian aku pergi dan melakukan perkara tersebut, kemudian aku kembali dalam sujud dan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada saya, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Wasfa' tushaffa, mintalah syafaat, saya akan diberikan syafaat. Kemudian kemudian ya Rabbi ummati, wahai Rabbku umatku. Qala fayuqal ya Muhammad intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi adna min mithqal habati khardalin min iman. Qala fa antaliq fa af'al. Kemudian dikatakan kepada diriku, pergilah dan keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya itu ada keimanan lebih rendah daripada sebesar debu. Kemudian aku pergi melakukannya. Qala thumma a'udu fa akhiru sajidan fa yuqal ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Qala fa aqulu ya rabbi ummati ya rabbi ummati. Kemudian aku kembali sujud di bawah arsy, kemudian dikatakan mendiriku, wahai Muhammad angkat kepalamu, mintalah engkau akan dikasih, dan juga entahlah syafaat engkau akan juga dikasih syafaat. Kemudian aku mengatakan, wahai Rabbku umatku, wahai Rabbku umatku. Qala fayuqal inqaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi adna adna min mithqali habbati khardalin min iman. Qala fa anqaliq fa af'al. Kemudian dikatakan diriku, pergilah dan keluarkan manusia dari api, dari neraka, yang ada keimanan lebih rendah dan lebih rendah daripada lam habba khardal min iman, yaitu sebesar lam debu dari keimanan. Dan aku pergi dan melakukannya. Qala fi rabi'ati thumma a'udu fa akhiru sajidan fa yuqalu ya Muhammad irfa rasak wasal tu'ta washfa tushfa'a. Qala fa arfa'u rasi fa aqul ya rabbi ya rabbi i'dhal li fi man qala la ilaha illa Allah fayuqal ya Muhammad laysa dhalika lak walakin wa 'izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa Allah. Kemudian aku sujud kembali di bawah arsy. Dikatakan kepada diriku, angkat kepalamu dan juga mintalah syafaat engkau akan dikasih syafaat. Kemudian dikatakan kepada dan izinkan saya untuk bisa wahai Rabbku umatku. Kemudian beliau menyatakan dan Allah katakan, berikan izin bagi mereka untuk bisa masuk ke surga mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan, itu bukan hakmu, demi kemuliaanku, demi keagunganku, dan juga keperkasaanku, aku akan mengeluarkan orang-orang dari neraka yang dalam diri mereka itu telah mengucapkan la ilaha illallah. الدليل الخامس من الأدلة على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kemudian dalil yang kelima berkaitan Nabi Muhammad SAW merupakan penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya, dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala alaihi salatu wassalam lam yabqa min an-nubuwah illa al-mubashirat lam yabqa min an-nubuwah ay intahat wa inqata'at bi bi'thatihi alaihi salatu wassalam illa al-mubashirat qalu wa ma al-mubashirat qalu wa ma al-mubashirat قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة. Berkata sallallahu alaihi wasallam, tidak lamnya berkaum yang nubuwah illa mubasyirat, tidak sisa atau terputus setelah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mubasyirat. Para sahabat mengatakan, apa itu mubasyirat? Rasulullah menyatakan, yaitu mimpi yang baik. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى من النبوة بعدي وهذا صريح أصرح من الأول انقطعت تماما. dalam مسند الإمام أحمد dari أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها Rasulullah SAW menyatakan lam yabqa min nubuwah ba'di. Beliau menyatakan bahwasanya tidak ada nubuwah setelah saya. Artinya betul-betul jelas dalil yang jelas tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Qala lam yabqa min nubuwati ba'di illa al-mubashirat. Qalu ya Rasulullah, wa mal mubashirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Yaraha ar-rajul أو ترى له. Rasulullah menyatakan tidak ada yang tersisa dari kenabian setelah saya kecuali mubasyirat. Para sahabat mengatakan, apa itu mubasyirat? Apa itu mubasyirat? Rasulullah mengatakan, seseorang yang melihat dalam mimpinya atau dia diperlihatkan dalam mimpinya. Fahadihi khamsatu adillah mimma dhakarnahu fi hadzal maqam fi nubuwati Muhammad wa annahu alaihi salatu wassalam khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'dah. Dan ini lima dalil apa yang kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah dia. Wa qad anqada al-ijma'u ala dhalik. Dan telah ada kesepakatan dari perkara tersebut. Wa anna min idda'a wa anna man idda'a an-nubuwwata ba'da fa bil ijma'i annahu kafirun kadzdzabun affakun dajjalun dalun mudhill. Dan barang siapa menyatakan bahwa dia ini merupakan nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka para ulama telah sepakat bahwa dia ini adalah kafir, nah pendusta, pengada-ada, dan juga dajjal serta orang tersesat dan menyesatkan. Wa qad akhbara nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna unasan sayad'una an-nubuwwata ba'da wa kana hadha al-khabar minhu alaihi salatu wassalam alaman min a'lami nubuwwatihi faqad akhbarana bi shay'in fahasala dhalika ash-shay'u kama akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nadalah mengabarkan Nabi kita Muhammad SAW bahwa nanti akan ada manusia-manusia yang mengaku sebagai nabi. Nada khabar Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan tanda-tanda kenabian, di mana apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita itu terjadi sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan. Fawujida unasun yadda'una an-nubuwwah ba'da nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-arab wa min al-ajam. Dan didapatkan manusia-manusia yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan orang Arab ataupun orang asing. Wa sadaqa nabiyyuna alaihi salatu wassalam faqad ja'a fi sahih al-imam Muslim min hadith Abi Hurairah min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam la taqumu as-sa'a hatta yub'atha dajjalun kadzabun قريب من ثلاثين من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وفي رواية كلهم يزعم أنه نبي. Telah benar ucapan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW menyatakan tidak akan datang hari kiamat sampai nanti ada dajjal, orang-orang pendusta. Nah, sekitar 30 manusia menyatakan bahwasanya dia itu adalah Rasulullah. Wa jaa'a aidan fi sahih al-Imam Muslim min hadits Thauban radhiyallahu ta'ala anhu qala alayhi salatu wassalam sayakunu fi ummati ad-da'wa kadzabun كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. Dan juga dalam Sahih Muslim dari hadis Thauban berkata sallallahu alaihi wasallam akan terjadi di kalangan umatku, jadi umat dakwah, yang mereka adalah para pendusta. Nah, jumlahnya 30 yang mereka semuanya menyatakan sebagai nabi dan saya adalah penutup para nabi. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وهذه رواية الإمام أبي داود. Dan beliau menyatakan saya adalah penutup nabi, tidak ada nabi setelah saya, dan ini adalah termasuk ini adalah riwayat Abu Daud. فوجد من يدعي النبوة ووجد العدد الكثير ربما يزيدون على الثلاثين dan didapatkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi banyak sekali, bahkan mungkin lebih dari 30 nabi. Lakin qala al-ulama rahmatullahi ta'ala alaihim al-muradu bil-thalathin ay man kanat lahu shawka wa kana lahu atba' wa kana lahu nufuz fa hadha al-ma'dud fi al-thalathin amma man idda'a an-nubuwwah wa lam yakun lahu nufuz fa innahum yaziduna 'ala al-thalathin wa al-thalathin. Berkata para ulama semoga Allah merahmatinya, yang dimasukkan dengan 30 di sini, yang mereka itu punya pengaruh, yang punya pengikut, punya atba. Adapun jumlah dari 30 ini, mereka-mereka yang punya pengikut itu 6. Jadi jumlahnya 30. Adapun yang tidak punya pengikut ataupun tidak memiliki 6 jamaah yang banyak, itu lebih dari 30 dan lebih dari 30. Wa jami'u haula alladziina da'aw an-nubuwwah jami'uhum kuffarun bi rabbil 'alamin subhanahu wa ta'ala wa ba'dhum ashaddu kuffran min ba'd bi hasabi nufudihi wa adiyatihi wa saddihi 'an al-islam. Dan mereka semua yang menyatakan sebagai nabi adalah orang kufar, mengingkari Rabb semesta alam. Sebagian kekufurannya itu lebih dahsyat daripada yang lain. Itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min haula alladziina da'aw an-nubuwwah ikhwani al-muslimin hadha ar-rajul al-musamma bi ghulam Ahmad Al-Qadiyani wa sara lahu nufuz. Dan mereka di antara yang mengaku sebagai nabi, masyarakat kaum muslimin, adalah seorang yang namanya Ghulam Ahmad Al-Qadiyani, yang dia ini memiliki pengikut yang banyak. Wa hadha ar-rajul kana min usratin ma'rufatin bil khiyanati lid-din wal watan. Dan orang ini, keluarga orang ini diketahui mengkhianati agama dan juga negara. Wa qad wulida fi Qadian min Punjab fil Hind 'ama 39 wa 800 wa 1000 miladi. Dan orang ini dilahirkan, Al-Qadiyah ini ada di Jamban, di Hind pada tahun 1839. Wa ahlakahu Allah azza wa jalla fi sanati 1908 miladi. Dan Allah wafatkan dia pada tahun 1908 miladi. Wa kana wafiyan muti'an lil isti'mari al-Britani fi kulli halin. Dan dia berupaya untuk bisa menguasai di negara Inggris. Wa kana hadha ar-rajul al-kafir ma'rufan 'inda atba'ihi bi ikhtilal al-mazaj wa kathrat al-amrad wa idman al-mukhaddarat. Dan orang ini, orang kafir ini, dikenal oleh para pengikut-pengikutnya yaitu banyak penyakit-penyakitnya dan juga semacam narkoba. Wa qad bada'a nashatahu kada'iyatin islami hatta altaffa hawlahu unasun wa ansar. Dan dia bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara tersebut sampai dia memiliki pengikut dan juga pembantu-pembantu atau penolong-penolong. Wa ba'da fatratin idda'a bi annahu mujaddid. Dan setelah terjadi pada waktu tersebut, dia menyatakan sebagai pembaharu. Thumma da'a bi annahu mulham yatihi ilhamun min Allah. Kemudian dia menyatakan setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma tadarraja fi dhalali khutwatan ukhra wa akbar fad'a annahu al-mahdiyul muntadhar. Kemudian nah bertahap setelah itu menjadi lebih sesat lagi, yang menyatakan dirinya sebagai mahdi muntadhar, mahdi yang ditunggu. Wa ba'da fatratin idda'a bi annahu al-masihul maw'ud. Kemudian tak lama kemudian dia menyatakan kembali sebagai Al-Masih, nama yang dijanjikan. Thumma ad'a an-nubuwata wa anna nubuwatahu a'la wa arqa min nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Setelah itu dia menyatakan sebagai nabi, dan kenabian dia ini nah dinyatakan lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha barakallahu fikum rawaja lahu al-inkiliz al-istimar al-britani rawajan wa wassa'u da'irat da'watihim. Kemudian alam ya, pengaruhnya dari orang ini sampai bisa menguasai di Inggris, pengaruh yang sangat besar. Wa kana lil hukumati al-britaniyah ihsanatin katiratin alayhi wa ala usratihi. Dan waktu itu pemerintah nah Britania, pemerintah Inggris nah berbaik sangka kepada nah, orang ini melakukan kepadanya perlakuan yang baik kepada dia dan juga keluarganya. Wa intasharat da'watuhu wa nufudhu min biladil Hind ila biladil Pakistan. Dan menyebarlah nah pengikut-pengikutnya dari nah mulai dari India sampai juga Pakistan. ومن تلك البلاد الآسيوية إلى بلاد أخرى إفريقية وإلى البلدان العربية. Bahkan juga menyebar dari negara Asia sampai Afrika dan juga sampai negara Arab. وهكذا كان يكتب الكتابات من الضلال والإلحاد ومن أيضا الطعن في الإسلام يكتب الكتابات فتترجم له باللغة العربية وباللغة الإنكليزية وباللغة الأردية وهكذا توزع على نطاق واسع. Demikian pula dia menulis beberapa buku. Nah bertambah kesesatannya dan juga enam selain menulis tentang buku-buku tersebut, dia juga mencela terhadap Islam. Dan buku-buku yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris dan juga bahasa Urdun sampai juga di dalam buku-bukunya dibagikan di kalangan banyak manusia. Wa man tatabba'a tarikh hadhihi al-harakati al-qadiyaniyah wallati 'urifat mu'akharan bil harakati al-ahmadiyah وقرأ ودرس حياة مؤسسها غلام أحمد يظهر له جليا أنها جماعة مدسوسة على الإسلام. Barang siapa yang mengikuti sejarah Qadiniyah yang di akhir dinamakan dengan Ahmadiyah, maka bisa diketahui bahwasanya Ghulam Ahmad ini dan juga para pengikutnya sebagai jamaah, yaitu jamaah yang sesat. وأنها أيضا حركة سياسية أوجدها الإنكليز في العالم الإسلامي. Dan juga ini, sebelumnya dia ini adalah mata-mata yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin dan juga sebagai orang siasat politik yang dimasukkan oleh orang Inggris kepada kaum muslimin. وذلك لتضليل المسلمين عن عقيدتهم ودينهم ولتفريق كلمة المسلمين. Yang demikian itu adalah untuk menyesatkan kaum muslimin dari agamanya dan juga untuk memecah belah dan persatuan kaum muslimin. ولذلك ظهرت في الأماكن والمستعمرات البريطانية في قارة آسيا وإفريقيا انتشارا واسعا. Akhirnya itulah dari jelas dengan perkara tersebut itu menyebar di Britania dan juga di Asia dan juga di negara-negara yang lainnya. وساندها الاستعمار البريطاني وكذلك الاستشراق. الاستشراق. Dan juga ini apa menyebar di negara nam Inggris, istilah negara timur. Ada udin min bilad asy-syarq. Nah, jadi merusak agama di negara nam timur. وهكذا كان هذا أو كان من دعوة القادياني هو إبعاد المسلمين عن دينهم لا سيما عن فريضة الجهاد. Demikian pula seruan Qadiniyah adalah menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka, terlebih lagi permasalahan jihad. Fakana yad'u ila tarkil jihad dhidd al-istimar al-britani. Dan dia menyeru untuk meninggalkan jihad di bawah kekuasaan Inggris. Wa kanu yurawijuna li hadhihi ad-da'wah limadha li'annahum ya'lamun anna al-jihad dhiddahum huwa al-aqaba allati tahulu bainahum wa bain mukhattatatihim wa atma'ihim. Karena mereka mengetahui adanya jihad tersebut itu bisa menghancurkan hati budaya mereka dan juga menghalangi mereka apa yang mereka inginkan. Fama dama al-jihad mawjudan 'inda al-muslimin fa 'inda idzin la yastati'u al-isti'mar an yunaffidha mukhattatatihi wa yasila ila atma'ihi. Selama jihad itu masih ada, maka mereka orang Inggris tidak akan mampu menguasai jadi perkara tersebut dengan perkara itu tidak akan bisa menguasai kaum muslimin dan juga tidak akan bisa mewujudkan keinginan mereka. Wa qad istamarra akthara min 60 sana hadha ad-dhal yakhdimu al-isti'mar dhidd al-muslimin wa hum aidan yaqumuna bi nashr da'watihi. Dan telah berlangsung orang ini selama 60 tahun untuk membantu kekuasaan Inggris dan untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa mimma yadullu ala dhalika min kalamihi wa kutubihi fi kitabin Tiryaqil Qulub wa hadha min ba'd kutubihi yaqulu fihi laqad qadaytu mu'dama 'umri fi ta'yid al-hukumati al-inkiliziyah wa nusratiha. Dan apa yang menunjukkan dari ucapannya juga buku-bukunya, dari buku yang dikarang oleh dia ini, bahwasanya dia telah mengatakan sungguh telah bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan membantu negara Inggris dalam mewujudkan bisa menguasai mereka semuanya. Yaqul wa qad alqaitu fi man'il jihad ووجوب طاعة ولي الأمر الإنكليزي من الكتب والنشرات ما لو جمع إلى بعض لملأ 50 خزانة Dan dia menyatakan sungguh aku telah menyatakan dengan memberikan pidato dan lain sebagainya larangan untuk jihad dan juga mewajibkan bagi manusia untuk taat kepada Inggris dan juga menyebarkan dari buku-bukunya. Maka dia mengatakan kalau seandainya itu dikumpulkan maka akan lebih dari 50 lemari. Bima'na jama'a wa allafa maktabatan 'azimah كلها في نفي الجهاد وكلها في السمع والطاعة للكفار. Pengertiannya, dia telah mengumpulkan dan juga menulis buku-buku untuk menafikan, meniadakan tentang jihad dan juga untuk menaati pemerintah kufar. Hatta yusbih al-muslimun abidan بأيد الاستعمار. Sampai kaum muslimin semuanya menjadi hamba Naam, penjajahan Inggris. Dzakara dzalika fi safhati 15 min kitabihi al-madhkur. Disebutkan ini adalah pada halaman yang ke-15. Wa aidan yaqulu fi mulhaq kitab syahadati al-Qur'an safhat 10. Dan juga disebutkan pada syahadat al-Qur'an pada halaman 10. Laqad dhalaltu mindu hadathati sinni wal'an qad nahastu al-yawma al-60 ujahidu bilisani wa qalami liasrif qulub al-muslimin ila al-ikhlas lil-hukumati al-inkiliziyah. Sungguh aku telah melakukan semenjak aku muda, dan aku sekarang sudah sampai 60 tahun. Aku berjihad dengan lisanku dan juga dengan penaku untuk memalingkan kaum muslimin dan agar mereka itu tunduk kepada pemerintah Inggris. Wa an fi fikrat al-jihad. Dan juga aku meniadakan pemikiran jihad. Allati yadinu biha juhaluhum ayin muslimun wallati tamna'uhum min al-ikhlas li hadhihi al-hukumah. Yang mereka itu menyatakan dalam agama mereka, yaitu mereka orang-orang bodoh dari kaum muslimin, dan juga melarang mereka itu melakukan keikhlasan dalam melakukan loyal kepada pemerintah Inggris. Idzan hadza yadull ala annaha jama'ah madsusa wa fi nafs al-amr harakah siyasiyah. Maka ini jelas bahwa termasuk jamaah yang disusupkan dalam merupakan gerakan politik. Yaqulu fi kitabin akhar wa huwa yansahu bis-sam'i wa at-ta'ah lil-inkiliz yaqulu ala inna al-hukumata al-britaniyah rahmatun lakum wa barakah. Dan dia mengatakan dalam kitab yang lainnya, memberikan nasihat untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada pemerintah Inggris. Saya mengatakan bahwasanya hukumah dan pemerintah Inggris merupakan rahmat bagi kalian dan juga kebaikan bagi kalian. Qala wa hiya al-hisn alladhi aqamahu Allah li himayatikum fa'rifu qadraha min a'maq qulubikum wa muhajikum. Ini merupakan benteng bagi kalian dan juga sebagai kebaikan kalian. Maka hendaknya kalian mengetahui kadar dari pemerintah Inggris tersebut dengan sampai ke urat leher kalian. Wa qala aidan al-inkiliz khairul lakum alf marratin min haula'i al-muslimin. Dan dia juga mengatakan bahwasanya Inggris lebih baik daripada kalian, daripada mereka. Ini kaum muslimin. Jadi 1000 kaum muslimin, kaum muslimin. Hadha ar-rajul jaa'a bi dalalatin wa kufrin wa zandaqa yukhalifu tamaman al-islam wa nubuwwata Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang ini jelas-jelas adalah orang sesat, orang kafir dan juga zindiq. Ia menyelisihi tentang Islam dan juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiya jama'atun dhidda al-islam. Yang termasuk jamaah yang menentang Islam. Wa hiya jama'ah dhidda nubuwwati Muhammad. Dan dia termasuk jamaah yang menentang kenabian Nabi Muhammad. Wa hiya jama'ah dhidda al-muslimin. Yang termasuk jamaah yang menentang kaum muslimin. Munafiyah lil-islam tamaman. Menafikan atau meniadakan keislaman secara penuh. Wasma' ila hadzal maqal alladhi nasharathu jarida min jara'idihim an za'imihim ad-dall. Maka dengarkan apa yang diucapkan, yang disebarkan oleh surat kabar mereka tentang ucapan dia ini. Dzakarat jaridatul fadl an-natiq bilisani al-qadiyaniyin. Disebutkan dalam 6 surat kabar al-fadl melalui lisan Al-Qadiyaniyin. Fi adadiha al-thalathin min syahr yuliyo. Pada tanggal 30 dari bulan Min syahr Julio. Bulan Juli. Taib. Fi sanati 1931 miladiyah. Pada tahun 1931 miladi. Bi anna hadha abdal qala ay qala ghulam Ahmad innana nukhalifu al-muslimina fi kulli shay'in. Dia mengatakan nama orang yang saat ini yaitu Ghulam Ahmad, sesungguhnya kami menyelisihi nam semua permasalahan di kaum muslimin. Thumma yuwaddihu dhalika fa yaqul fillah wa fil rasul wa fil qur'an ay nukhalifuhum fillah wa nukhalifuhum fil rasul wa nukhalifuhum fil qur'an. Dia menyatakan kami menyelisihi mereka tentang Allah, tentang Rasul, dan juga tentang Al-Quran. Qala wa fi salati wa fi shaum wa fi al-hajj wa fi zakah. Dan juga kami menyelisihi mereka di kaum muslimin tentang salat dan puasa dan juga zakat. Qala wa bainana wa bainahum khilafun jawhari fi kulli shay'in. Dalam perselisihan antara kami dan mereka di kaum muslimin, perselisihan yang sangat nam sangat jelas nam dalam semua permasalahan. Idzan hadza ضد الإسلام وجماعته مرتدون. Ini jelas bahwa ini adalah jamaah, dia ini adalah menentang Islam dan semua pengikutnya adalah orang-orang murtad. فإذا قال جماعته بأنه مسلمون يقال زعيمكم يقول أنه ضد الإسلام وأنه ضد المسلمين وأنه ضد محمد وضد القرآن. Dan jika ada mengatakan dari jamaah mereka bahwasanya dia adalah menentang nam Islam, menentang nam kaum muslimin, menentang Muhammad dan menentang Al-Qur'an. Hadza ar-rajul ajma' al-ulama 'ala kufrihi wa ittafaqu 'ala dhalik. Dan orang ini, itu para ulama sepakat tentang enam kekafirannya. Jadi mereka sepakat tentang perkara tersebut. Wa aqwaluhu wa af'aluhu aidan hiya min mujibati kufrihi. Dan dari ucapan serta perbuatannya itu melazimkan dia ini adalah orang kafir. Fa mimma ajma' al-ulama 'ala dhalika min aqwalihi wa af'alihi mimma yujibu kufra. Termasuk yang menunjukkan kesepakatan para ulama dari perbuatan, ucapan dan perbuatannya adalah kekufuran. Annahu da'a nubuwah. Bahwasanya dia mengaku sebagai nabi. Al-amru tsani annahu da'a bi annahu waladu ar-rabb. Yang kedua, dia mengaku sebagai anak Rabb, anak Allah. Wa annahu ibnullah. Dia menyatakan sebagai ibnullah, anak Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulu hadzal kafir 'uluwan kabira. Maksud Allah terhadap apa yang ia ucapkan. Nah, dia adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah Esa. Allahu samad, dia adalah Allah yang bergantung kepada segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Aidan hadzal rajul yushabbihu ar-rabb subhanahu wa ta'ala bil bashar. Demikian pula orang ini menyerupakan Allah dengan manusia. Wa yaqul bi anna Allah ya'kul wa bi anna Allah yashrab wa bi anna Allah yusalli wa bi anna Allah yasum wa bi anna Allah yunakihu wa yujama' ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Dan dia mengatakan bahwasanya Allah itu makan, Allah minum. Demikian pula Allah lam salat. Demikian pula Allah lam menikah dan juga Allah menyetubuhi. Nama suci Allah dari apa yang ia tuduhkan. Aidan يعتقد التناسخ والحلول. Dan dia menyatakan juga adanya kebersatuan Allah dengan makhluknya. أيضا أنه ألغى الحج إلى مكة وحول الحج إلى قاديان. Dan juga, nah, jadi akan memalingkan enam haji dari Makkah menuju Qadian. أيضا أنه ادعى نسخ فريضة الجهاد. Dan dia menyatakan untuk menghapuskan tentang wajibnya jihad. إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت كفره وإجماع أهل العلم وإجماع أهل العلم على أن هذا كافر زنديق. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang mewajibkan atau melazimkan dirinya adalah kafir. Sebagaimana para ulama bahwa dia ini adalah kafir dan juga munafik i'tiqadi, zindiq. Walahu kutubun khallafa kutuban min kutubi ad-dalal. Dan dia memiliki buku-buku, telah meninggalkan buku-buku yang sesat. Minha atau min ahammiha izalatu al-awham. Dan di antara buku-bukunya yang paling penting adalah Izhatul Awham. Wa ayyaman kitab I'jaz Ahmadi. Dan juga kitab I'jaz Ahmadi. Wa ayyaman kitab Barahin Ahmadiyah. Dan juga Barahin Lam Ahmadiyah. Wa ayyaman kitab Anwarul Islam. Dan juga kitab Anwarul Islam. Wa ayyaman kitab I'jazul Masih. Dan juga kitab I'jazul Masih. وأيضا كتاب التبليغ. Dan juga kitab at-tabligh. وكتاب تجليات أو تجليات إلهية. Dan juga kitab tajliyatul ilahiyah. وفي ذلك أي في جميع كتبه يحرف آيات القرآن. Dan dari semua buku-bukunya itu adalah merusak Al-Quran. فكل ما عارض دعوته حرفه. Dan setiap yang menyelisihi atau menentang dari dalam seruannya, dakwahnya, maka dia akan merusak dari Al-Quran tersebut. وَيَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِ. Dan juga melakukan kedustaan dengan menyatakan bahwasanya dia ini mendapatkan wahyu, diberikan wahyu. وَيُمْلِي عَلَى النَّاسِ أَنَّ هَذَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ إنما هو وحي من الله. Dan dia menitikkan kepada manusia bahwasanya apa yang diucapkan merupakan wahyu dari Allah. ولذلك نقول هذا ونبينه ونبينه من أجل أتباعه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك خيرا ويكون سببا في هدايتهم وإسلامهم. Inilah dari apa yang kita sebutkan sebagai bentuk seruan bagi para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan dengan kita jelaskan perkara tadi menjadikan kebaikan-kebaikan untuk mereka dan juga menjadikan sebab mereka itu masuk Islam. Wa mimman qala min mujaddidi al-'asr bi kufri jami'ul ulama wa minhum asy-syaikhul 'allamatu Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan termasuk dari para ulama al-mu'asirin yang menyatakan tentang kekufurannya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihi kufru hadzal mulhid yu'lamu bil badaha li'ammatil muslimin. Dan beliau menyatakan tentang kafirnya orang ini itu bisa diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Fadlan an ulama'ihim. Terlebih lagi tentang ulama-ulama mereka. هذا الملحد الضال قيد الله سبحانه وتعالى أبطالا ورجالا في زمانه فناظروه وأفحموه وواجهوا دعوته الكفرية. Dan orang mulhid yang sesat ini telah meninggalkan banyak manusia pembela-pembelanya dalam melakukan kekufuran. وممن تصدى لدعوته الشيخ أبو الوفاء ثناء الله Dan termasuk yang menentang dari dakwah Nabi ini adalah Abu Wafa Sanaullah, Amiru Jam'iyyati Ahli Al-Hadits fil Hind. Itu pemimpin Jamiah Islamiyah di India. Haitsu nadarahu wa afhamahu. Di mana dia itu mendebatnya dan juga membungkamnya. Wa abtala hujjatahu wa kashafa khubthah. Dan juga membatalkan hujah-hujahnya dan juga menyingkap tentang kedustaan-kedustaannya. Wa bayyana kufrahu wa inhirafa nihlatihi. Dan juga menjelaskan kekufurannya dan juga pemalingan dari perkara-perkara yang ia lakukan. Wa hakadha ulama'ul muslimin fil 'alam al-islami min al-arabi والعجم واجهوا هذه الجماعة وواجهوا القاديانيين ووضحوا ضلالهم وكفرهم. Demikian pula ulama-ulama kaum muslimin di seluruh dunia, baik dari orang Arab ataupun orang asing, semua menentang dari qadiniyah ini dan mereka menyatakan tentang kekufurannya, tentang kesesatannya. Ayuhan nasu ibadallah, إن رب العالمين سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وما بعث الله جل وعلا نبيا إلا أيده بالمعجزات والدلائل والبراهين التي تدل على صدق نبوته وأن الله قد أرسله. وَإِمَّا نُسِيَ أَحْمَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali menurunkan kepada Nabi kita mukjizat dan juga bukti-bukti serta hujjah-hujjah tentang Nabi Muhammad SAW tersebut. Fayastajibu Allah Azza wa Jalla li du'a'i nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hal wa yakunu hadha 'alaman min a'lamin nubuwah. Dan juga Allah kabulkan doa Nabi Muhammad SAW dalam waktu tersebut, yang termasuk tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad SAW. وَيُجْرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمُورًا مُخَالِفَةً وَخَارِقِهِ لِلْعَادَةِ تَأْيِيدًا لِنُبُوَّتِهِ وَأَنْ هَذَا مِنَ اللَّهِ. Dan juga Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW perkara-perkara yang sangat menakjubkan bagi manusia sebagai bentuk penguat tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حباه بالآداب والأخلاق العظيمة والسامية وإنك لعلى خلق عظيم. Demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bahwasanya dia ini memiliki 6 adab dan juga akhlak yang agung. فلا يراه أحد ولا يشهد حاله ويرى أفعاله وأقواله إلا شهد بأنه نبي وأن الله قد أرسله. إنك لعلى خلق عظيم. Sungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang agung dan tidak ada seorang pun yang melihat tentang beliau ini kecuali dia menyaksikan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. وإن قلوب الصالحين والطيبين أيضا تؤمن به وتقبل عليه. Dan tidak ada hati-hati orang salihin, juga orang yang taat kecuali akan mengimani tentang Nabi Muhammad SAW tersebut. Wa ayyadahu Allah Azza wa Jal wa nasarahu ala a'da'ihi min al-kuffar wal musyrikin wal yahudi wal nasara wal munafiqin. Demikian pula Allah SWT telah memberikan kekokohan kepada dia dengan memberikan bantuannya bisa mengalahkan musuh-musuh orang kafir, orang musyrikin, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara juga orang munafikin. وينزل الوحي فيدافع عنها. Dan Allah turunkan wahyu dan Allah membela tentang hal itu. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة كما في الصحيحين وقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. Beliau bangkit sebagai seorang nabi yang menyeru dalam dakwahnya sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari Muslim, inni rasulullah ilaikum, sunnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, baina yaday adzabin syadid, di depan saya adalah azab Allah yang Nama yang besar, yang keras. Qala Abu Lahab, tabban laka ali hadza jama'tana. Berkata Abu Lahab, tabban laka ali hadza jama'tana. Kecelakaan bagi dirimu, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Fa anzalallahu azza wa jall, tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablun min masad. Kemudian Allah turunkan dari surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, kecelakaan binasa kedua tangan Abu Lahab. Nah, ma'onan humal huma kasab, tidak akan bisa mencukupi dirinya jadi harta bendanya dan apa yang ia lakukan. Oh, nah, dan juga nah, dia akan masuk ke dalam neraka Lahab dan juga istrinya sebagai nah, penebar nah, fitnah atau membawa kayu bakar. Nah, bisa lihat nanti dalam surah Al-Masad. Nah, Al-Lahab, dalam surah Al-Lahab. وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّعِ النُّبُوَّةِ إِلَّا خَذَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَضَحَهُ. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai Nabi kecuali Allah akan hinakan dan juga Allah namakan bungkar. فَنَنْظُرُوا بَعْضَ الْأُمُورِ الَّتِي خَذَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَانْتَقَمَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مُدَّعِ النُّبُوَّةِ غُلَامِ أَحْمَدِ. Maka nah, dilihat perkara-perkara yang Allah telah menghinakan sebagian mereka dan juga memberikan balasan dalam keadaan mereka di antara adalah dalam Ghulam Ahmad. Awalan min siratihi wa akhlaqihi fa innahu kama sami'tum kana rajulan ba'idan 'anil adab wa 'anil akhlaq bal kana mudminan lil muskirati wal mukhaddarat. Dan dari sejarahnya dan juga akhlaknya bahwa orang ini adalah jauh dari adab nah, perilakunya dan juga akhlaknya dan dia senantiasa minum khamr dan juga nah, makan dari nah, perkara-perkara yang dilarang seperti narkoba nah. فَكَانَ النَّاظِرُ لِحَالِهِ يُوقِنُ تَمَامًا أَنَّ هَذَا كَذَّابٌ وَأَنَّ هَذَا دَجَّالٌ. Maka orang yang melihat keadaannya maka dia ini akan meyakini sebagai orang pendusta dan sebagai dajjal. Wa kanat qulubul muslimin wa qulubus salihin tanfuru minhu wa tabta'idu an. Dan hati kaum muslimin dan juga orang salihin nam akan nam menjauhkan dari nam pendusta ini. Wa min dhalika aydan annahu lamma afhamahu hadha asy-syekh Abu al-Wafa ثناءullah طالب الشيخ بالمباهلة بينه وبين ذلك الكافر. Yang demikian itu tatkala nam Abu Lafa ثناءullah yaitu menipat dia ini maka syekh itu mengajak mubahalah nam kepada orang tersebut. وكانت المباهلة على أن يموت al-kadhib fi hayat as-sadiq. Dan mubalah itu enam akan terjadi akan mati orang yang pendusta di mana orang yang jujur itu masih hidup. Faman kana kadhiban minhumā fa sayahlikuhu Allahu 'azza wa jalla wa as-sadiq sayabqa ba'dahu fatratan 'ala qid al-hayah. Adapun orang yang pendusta maka Allah akan matikan dia. Sementara orang yang soleh, orang yang jujur, dia akan hidup setelah apa? Tatkala dia ini sudah mati. Wa ba'da al-mubahalah ma hiya illa ayyam hatta intaqama Allah 'azza wa jalla wa ahlaka hadha al-kafir ghulam Ahmad fa qatalahu Allah 'azza wa jalla. Tidak berlangsung lama setelah mubahalah tersebut, maka Allah berikan balasan kepada dia sehingga orang ini mati. Dan Allah perangi dia. Wa kana dhalika fi 'am 1908 miladi kama taqaddama. Dan yang terjadi pada tahun 1908 sebagaimana terdahulu miladi. Wa aidan min al-qasas 'ala hadha al-amr anna هذا الرجل غلام أحمد ناظر نصرانيا. Dan bahwasanya dalam dari perkara ini orang tersebut yaitu ulam alam Ahmad nama mendapat orang Kristen. ولما لم يستطع الإجابة على النصراني أراد أن يمحو هزيمته فادعى أن النصرانية إن لم يتب فسيموت. Kemudian tatkala orang Nasrani tersebut tidak mau memberikan jawaban, dia menyatakan kalau orang Nasrani ini lam tidak bertobat. Maka dia akan mati. Wa anna lahu fursatan 15 shahran. Dan dia waktu itu masih diberikan 6 ada kadar waktu 15 hari. Syahr 15 bulan. Baik. Wa ja'ala an-nasu yantadhirun dhalika al-mi'ad alladhi qalahu ghulam Ahmad. Fa ja'a al-mi'ad wal rajulu la zala 'ala qayd al-hayah. Ma mat. Kemudian datang apa yang mereka menunggu-nunggu dari waktu akan meninggal tersebut. Ternyata setelah mereka menunggu ternyata orang tersebut masih hidup. Fadda'a al-qadiyaniyun atba'uhu anna an-nasraniyya qad tab. Dan mereka menyatakan yaitu orang Qadiani bahwasanya orang-orang Nasrani telah bertobat. ولكن النصرانية لما سمع بمقالتهم كتب يكذب أنه تاب وأنه لا يزال نصرانيا. Tatkala mendengar dari ucapan tersebut maka dia menulis risalah bahwasanya yang dilakukan ini adalah dusta dan dia tidak bertobat dan masih berada dalam agama Kristen. الشاهد أن هذا غلام أحمد ادعى أن الله ألهمه وأن الله أوحى إليه أن هذا إن لم يتب فسيموت خلال هذه الفترة فخذله رب العالمين سبحانه وتعالى لافترائه على رب العالمين. Maka yang bisa dilihat dari perkara ini bahwasanya dia menyatakan mendapatkan ilham mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Nasrani ini tidak bertobat maka dia akan mati dalam lam waktu yang ditentukan ternyata Allah menghinakan dia. Fa innahu qad yahsul ahyanan min al muwafaqat. Terkadang terjadi sekali waktu kesesuaian. Fa rubbama yahsulu min al muwafaqat anna shakhsan dallan yaj'al mi'adan wa yatahaqqaqu dhalika ash-shay fi dhalika al mi'ad muwafaqat. فيصير عندئذ فتنة أعظم للناس. Terkadang apa yang dilakukan orang sesat tersebut itu sesuai. Jadi apa yang ia nyatakan maka dengan kesuaian tersebut itu menjadi fitnah yang sangat besar. ومن القصص أيضا أنه زعم أن الطاعون لا يدخل بلده قاديا. Dan termasuk dari kisah-kisah yang disebutkan bahwasanya taun penyakit taun tidak akan masuk ke negara Qadian. Wa anna Allah auha ilaihi bidzalika. Dan bahwasanya Allah telah mayukan dari hal itu. Fa khadalahu Allah azza wa jall wa dakhala at-ta'un fi baladihi Qadian wa fataka bi ahliha. Maka Allah hinakan apa yang telah ia nyatakan tersebut sehingga taun masuk ke Qadian dan mereka itu nam binasa. Wa min al-qasas aydan annahu lamma radda alayhi Muhammad Rashid Ridha. Dan juga kisah yang lainnya juga bahwasanya Muhammad Rashid Ridha telah membantahnya. Wa kaffarahu kaffara ghulam Ahmad. Dan Ghulam Ahmad telah mengkafirkannya. Kataba Ghulam Ahmad ila Rashid Ridha raddan wa fihi sabbun wa tawa'ud bi annahu sayamut wa qala anna Allah awha ilayhi sayuhzam fala yura. Dan dia menulis surat tulisan Nah, dalam tulisan tersebut isinya adalah celaan dan nah sebagai nah, bentuk janji, nah, peringatan bahwa dia ini akan mati sebagaimana yang ia sangka dia mendapatkan wahyu dari perkara tersebut. Wa anna Muhammad Rashid Ridha sayamutu qariban. Dan bahwasanya Muhammad Rashid Ridha akan mati dalam waktu dekat. Fa kana min qadari rabbil alamin subhanahu wa ta'ala an 'asha Muhammad Rashid tawilan wa halaka hadha al-ghulam ghulam Ahmad fi hayatihi. Maka termasuk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Muhammad Rashid Ridha dia masih hidup dalam waktu yang lama, sementara Ghulam Ahmad sudah mati tatkala Muhammad Rashid Ridha masih hidup. Fa dzakarna ba'd al-waqa'i' allati tudai allati tubayyinu kadhiba wa dajla wa iftira dzalika al-mudda'i lin-nubuwah. Kita sebutkan di sini realita kenyataan apa yang disangka ini pendusta dan juga pengada-ada dan nyatakan dirinya sebagai nama nabi. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا إن شاء الله بعد ربع ساعة. طيب إن شاء الله. kita sempurnakan setelah seperempat jam lagi. Kita lanjutkan.